아니, però. يعني أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk ke syarah ya. Kalau pembacaan matanya sudah kan? Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Atau kita masih lanjutkan halaman 51 itu. Wa hakadza, kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa hakadza man lam yasa'huma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa tabi'ina lahum bi ihsan. Demikianlah orang yang tidak membuat dia puas apa yang telah membuat puas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, wal a'imma min ba'dihim, dan para ulama yang ada pada setelah mereka. Warasikhina fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh dalam masalah keilmuan, yaitu para ulama. Min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha, dari membaca ayat-ayat sifat dan membaca hadis-hadis sifat. Akhbar itu maknanya hadis. Wa imrariha kama ja'at, dan membiarkan maknanya sebagaimana yang telah datang. Fala wassa'allahu alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat dia lapang. Orang yang tidak mau lapang, tidak mau plong menerima puas apa yang diterima oleh Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama setelahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat dia juga plong. Intinya ya ikhwan, faedah dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kalau orang yang tidak merasa puas terhadap apa yang diyakini dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedepannya juga dia tidak akan merasa puas. Dipikirkan terus sama dia, seakan-akan syariat ini tadi belum sempurna. Asy-syarah. Munadharah jarat inda khalifah bainal adrami wa sahibu bid'ah. Munadharah, diskusi atau debat, dialog yang terjadi antara khalifah dan adrami dan sahibu bid'ah, sahibi bid'atin. Jadi kan ada tiga orang di sini, khalifah, adrami, dan ahli bid'ah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lam attali' ala tarjamatin li adrami wa man ma'ahu. Aku ndak bisa mentelaah, ndak mendapati siapa sih biografi adrami ini dan yang bersama dia. Khalifahnya khalifah siapa? Yang ahli bid'ah ini juga siapa? Wala a'lam naw'al bid'ah al-madhkurah, dan aku juga tidak tahu jenis bid'ah yang disebutkan. Disebutkan di ta'liq di situ, taqaddama annal azrami, yang benar bukan dengan dal tapi dengan zal. Azrami wa Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq. Namanya adalah Abdullah ibnu Muhammad bin Ishaq. Wal munazir lahu, sedangkan yang debat dengan dia, yang diskusi dengan dia tadi adalah ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini pentolan ahli bid'ah pada masa itu. Bihadrati Al-wasiq billah. Dengan dihadiri oleh al-wasiq billah. Yang lebih tepat itu taknya dengan tak marbutah, tak bulat, bukan tak terbuka itu. Fi bid'ati khalqil Qur'an, yang berkaitan dengan bid'ah khalqil Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an tersebut adalah makhluk. Walin nazar fi tafasil al-munadhara yarji' ila al-masadir al-madhkurah. Kalau ingin lihat rincian diskusi, lihat ke referensi yang telah disebutkan sebelumnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wal muhim, kata beliau. Ya. Pokoknya yang terpenting an na'rif marahila hadzal munadharati. Yang penting kita tahu marahil, jamak dari marhalah, tahapan-tahapan berdebat. Linaktasiba minha tariqan, supaya kita mengambil metode dari metode-metode berdebat ini tadi. Tahapan-tahapan berdebat ini tadi bisa kita ambil metode kalau kita ketemu ahlul ahwa'i wal bid'ah. Li kaifiyatil munadhara bainal khusum, untuk mengetahui bagaimana cara berdiskusi bersama lawan. Wa qad bana al-Adrami rahimahullahu taala munadharatahu ala hadhihi ala marahil. Sungguh Al-Adrami telah membangun diskusinya, debatnya ini tadi, di atas beberapa tahapan. Liya'bura min kulli marhatin ilallati taliha hatta yufhim khasmahu. Liya'bur, supaya seseorang bisa melewati dari setiap tingkatan kepada tingkatan yang setelahnya. Hatta yufhima khasmahu, supaya dia bisa membuat diam. Yufhim itu afhama, yufhim itu membuat diam. Khasmahu lawannya. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama. Al-ilmu, tahapan pertama al-ilmu. Faqad sa'alahu al-Adrami hal 'alima hadzal bid'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tahapan pertama, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bid'ah ini? Wa khulafa'uhu, dan juga para khalifah. Qala al-bid'i lam ya'lamuha. Ahli bid'ah tersebut mengatakan mereka, Rasul dan para sahabat, itu tidak mengetahui. Wa hadzal nafi, wa hadzal nafi yatadamman intiqasan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Peniadaan seperti ini, tatkala dia mengatakan Rasul dan para sahabat tidak mengetahui, ini mengandung konsekuensi intiqas, perendahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khulafaihi, dan juga para khalifah. Haitsu kanu jahilin, dari sisi bahwasannya mereka itu dulunya orang-orang yang bodoh. Bima huwa min ahammi umurid din, mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap perkara yang paling penting, atau dari perkara-perkara terpenting pada urusan agama ini tadi. Masalah akidah mereka sahabat dan Rasul tidak tahu, sedangkan ini orang tahu. Wa ma'a dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'ah, dan bersamaan itu maka perkara tersebut merupakan hujjah yang menghantam ahli bid'ah tersebut. Id kanu la ya'lamuna. Atau idza kanu la ya'lamunahu, apabila mereka para sahabat dan rasul tidak mengetahuinya. Walidzalik intaqala bihi al-Adrami ila. Oleh sebab itu al-Adrami pindah ke al-marhala ats-tsaniyah, tahapan kedua. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta. Nah, kalau seandainya mereka salah, tidak ada yang mengetahuinya, engkau kok bisa tahu? Dari mana tahunya? Ini kan permasalahan. Kok bisa mereka tahu sedangkan salah tidak ada yang tahu? Hal yumkin ayyuhjab, atau ya. Hal yumkin ayyuhjab ayyahjiballahu an rasulihi wa khulafaihi ar-rasyidun ilma syai'in minasy syariah wa yaftahuhu laka. Hal yumkin, apakah mungkin ayah jibongallahu, Allah menutup dari rasul dan khulafa ar-rasyidin ilma syai'in, ilmu tentang sesuatu minas syariat, dari syariat ini tadi, wa yaftahuhu laka, dan Allah membukakan ilmu tadi kepadamu. Fataraja al-bid'i, maka ahli bid'ah ini pun rujuk. Waqal, dia mengatakan, aqul qad alimuha, mereka sudah tahu. Fantaqala bihi, maka al-Adrami ini atau al-Adrami pindah ke al-marhala as-salisah. Idza kanu qad alimuha fahal wasi'ahum, apabila mereka sudah mengetahui, ya, tahu tentang perkara yang dibahas oleh ahli bid'ah ini tadi, fahal wasi'ahum ay amkanahum alla yatakallam bidzalik, apakah memungkinkan bagi mereka untuk tidak bicara tentang hal itu, wala yad'un nas ilaihi am lam yasahum, serta tidak mengajak umat manusia kepadanya, ataukah tidak memungkinkan bagi mereka? Fa'ajab al-bid'i, maka ahli bid'ah ini tadi pun menjawab. Dia mengatakan mungkin, ya katanya, bi'annahum wasi'ahum sukut wa adamul kalam, bahwasannya memungkinkan bagi mereka untuk diam dan tidak banyak bicara. Faqala lahul Adrami, maka al-Adrami mengatakan, fa syai'un wasa'allahu wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu, sesuatu yang bisa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu dan para khalifahnya puas. Ya. La yasa'uka anta, tidak bisa membuat engkau puas. Fan qata'a ar-rajulu, maka laki-laki tersebut terputus, mati kutu. Wam tana'a 'anil jawab, dan dia pun terhalangi dari menjawab. Li anal bab in sadda amamahu, dikarenakan sudah pintunya sudah tertutup di depan dia. Fa sawwabal khalifatu ra'yal adrami, sehingga khalifah pun membenarkan pendapat al-Adrami. Wada'a bidbaik ala man lam yasahhu ma wasi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafahu. Serta khalifah tadi mendoakan kesempitan bagi orang yang tidak bisa lapang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lapang. Wa hakadha kullu sahibi bid batilin min bid'atin aw ghairiha fala budda ayyakuna ma'aluhu al-inqita' anil jawab. Demikianlah seluruh sahib batil dari suatu kebid'ahan dan selainnya, maka pasti dia akan terputus, puncak-puncaknya akan terputus dari menjawab. Namun ini ya ikhwan, bagi orang yang bisa membantah. Tak bisa membantah, ya sudah, kitanya yang jadi pecundang. Makanya para ulama melarang untuk berdebat. Karena tidak setiap orang itu mampu untuk berdebat. Diperbolehkan dia berdebat dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah kalau dia punya ilmu yang matang. Seperti Abdullah bin Abbas membantah Khawarij. Yang ini contohnya Al-Adhrami. Adapun kalau seandainya kita kurang dalam artian, maka selamat itu lebih baik. Nanti malahnya subhatnya nempel. Diputer-puter, puter-puter sama dia. Kena syubhat. Makanya sebagian salaf tidak mau diajak diskusi. Alasannya takut subhatnya yang nempel. Kemudian kita masuk pada bab ayatus sifat. Yang pertama kali disebutkan di sini sifatul wajah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Fa mimma jaa'a min ayatis sifat qaulullahi 'azza wa jalla. Termasuk apa yang telah datang dari ayat-ayat sifat adalah firman Allah 'azza wa jalla. Wa yabqa wajhu rabbik wa yabqa wajhu rabbik. Telah kekal tetap wajah Rabb-mu. Asy-syarah penjelasan. As-sifatul lati dzakarahu Allah Al-sifatul lati dzakarahal muallifu min sifatillahi ta'ala. Sifat-sifat yang telah disebutkan oleh muallif dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakarul muallif rahimahullahu ta'ala. Muallif yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan min sifatillah, menyebutkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut as-sifatil atiyah adalah sifat-sifat berikut ini. Wa sanatakallam 'alaiha hasba tartibil muallif, dan kita akan membahasnya sesuai dengan tertib penyusunan muallif. As-sifatul ula, sifat yang pertama. Al-wajhu, sifat wajah. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidilalatil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat wajah itu thabit. Telah thabit untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'us salaf. Adapun dalil dari Al-Qur'an disebutkan di sini qala Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Rabb-mu itu kekal. Dzul jalali wal ikram. Wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Tabtari biha wajhallah illa ujirta alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah, menginfakkan suatu nafkah yang engkau mengharapkan dengan nafkah tadi wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala. Wa ajma' as-salaf. Dan salaf ijma' ala isbati sifatil wajah. Salaf ijma' di dalam menetapkan sifat wajah. Fayajibu isbatuhu lahu biduni tahrifin. Maka wajib menetapkannya dengan tanpa mentahrif. Wala ta'til, dengan tanpa mentaktil. Wala takyif, mentaktil menolak. Takyif membagaimanakan. Tamtsil menyerupakan dengan makhluk. Wahuwa wajhun hakikiyun yaliku billah. Dan itu adalah wajah yang hakiki. Memang betul-betul wajah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ disebutkan naqal al-ijma' ghairu wahid min ahli al-ilmi minhum al-imam Ibnu Khuzaimah fi kitab tauhid. Yang menukilkan ijma' tidak satu dari kalangan ulama, banyak sekali. Di antaranya Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya Ibnu Khuzaimah? Rio. Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah. Ini diantaranya ya, banyak juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, Abu Utsman As-Sabuni, sudah ma'ruf di kitab-kitab. Waqad fassarahu ahlu ta'til bisawab, dan ahlu ta'til telah menafsirkan sifat al-wajah dengan sawab, ditafsirkan oleh mereka di ta'wil. Al-wajah maknanya sawab, pahala. Balasan itu sendiri loh. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Dan kita bantah mereka dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat. Gimana? Ini akan berulang terus. Wa naruddu bima sabaqa alaihim fil qa'idatir rabi'ah. Ya. Gimana cara membantahnya? Kamu hafalkan itu kan berulang. Yang pertama, tidak ada dalilnya. Yang kedua, menyelisih nas. Yang ketiga, menyelisih jalan salaf. Terkadang ada sisi yang keempat. Nah, kata beliau, warubama terkadang disebutkan akan ada bantahan yang keempat. Inna qawlahum khilaf zahirun nusus wa khilaf tariqatis salaf laisa anhi dalilun sahih wa rubbama yakunu fi ba'di sifat wajhun rabi' aw aktsar. Itu cara membantahnya. Untuk ingat nanti akan berulang. Kemudian sifat yang berikutnya. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. As-sifatu tsaniyah al-yadan, kedua tangan. Al-yadan min sifatillahi as-sabitah lahu bil kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Di sini ikhwan, untuk darasnya yang kita di sini itu ana ndak banyak ngasih faedah sampingnya. Ana pengin fokus saja yang di sini. Walaupun ada perlu ditambahkan itu sedikit. Sebenarnya masih banyak, tapi mungkin insyaallah nanti dilewati di kitab-kitab yang berikutnya. Terlalu lebar kalau syarah, mau disyarah lagi. Kita cukupkan dengan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, ambil faedah yang ada yang disebutkan oleh beliau. Sebenarnya masih banyak berkaitan dengan sifat wajah itu tadi dan yang lainnya. Namun mungkin insya Allah dilewati pada kitab-kitab yang berikutnya. Al-yadan min sifatillahi sabitalahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Tidak lagi anak terjemahkan. Nanti berulang terus, mana terjemahkan terus. Antum ulang, dengar kebaik yang terjemahan yang awal itu tadi. Jadi untuk kedepannya langsung idem. Terjemahannya idem. Gitu kan? Al-yadan artinya kedua tangan. Min sifatillahi sabitalahu bil kitab wa sunnah ijma' salaf sudah lewat. Qala Allah Ta'ala, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a. Tangan Allah tersebut mal'a, penuh. Mal'an, yaitu mal'a, penuh. La yagiduha, la yagiduha wa la yanqusuha. La yagiduha itu namanya yanqusuha, maknanya yanqusuha. Tidak akan berkurang. Penuhnya tadi, tangan tadi tidak akan berkurang. La yaghiduha nafaqatun saha al-layli wan nahar. Tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut penuh, tidak akan berkurang suatu nafkah saha al-layli wan nahar. Siang dan malam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi baik siang ataupun malam. Biyadihil ukhra ila qawlihi, sampai pada sabda Rasul biyadihil ukhra. Al-qabdu yarfa wa yabsut. Biyadihil ukhra al-qabdu yarfa wa yakhfad. Di tangan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tadi kan kanan ya, sebelahnya adalah ukhra. Sebagian para ulama mengatakan ukhra di sini yamin, shimal. Namun khilaf di kalangan para ulama apakah sebelahnya itu shimal atau kedua-duanya kanan, karena kan ada hadis yang menyebutkan kedua-duanya kanan. Ini menyatakan tafsiran dari ukhra ini adalah maknanya shimal. Yarfa atau al-qabd. Al-qabd ini maknanya, ada yang menyatakan maknanya al-maut. Di tangan Allah Subhanahu wa taala yang sebelahnya adalah al-maut, kematian. Yarfa wa yakhfad. Yarfa itu maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi, wa yakhfad dan ada beberapa makna ya, di antara yarfa ini tadi mengangkat maknanya yamtani, wa yakhfad memberi, sehingga maknanya yamna wa yu'ti. Makna kedua, yarfa wa yakhfad ini bermakna wa yu'izz wa yuzil. Yarfa itu mengangkat derajat seseorang, wa yuzil merendahkan derajat seseorang. Difaham? Jadi ada dua makna. Yarfa itu tadi maknanya memberi atau mengangkat. Yarfa wa yakhfad, mengangkat atau memberi, menghalangi atau memberi. Ada yang menyatakan maknanya adalah yu'iz wa yuzil, dan dua-duanya memungkinkan makna seperti itu. Kemudian untuk al-qabd ini tadi dikatakan maknanya al-maut, yaqbid. Diriwayatkan dari sebagian riwayat dengan lafaz wayaf wayafid ya bil fa. Jadi biyadil ukhra al faid, biyadil ukhra al faidu, bukan al qabd di sebagian riwayat. Kalau maknanya al faid itu makna al infaq wal i'ta wal ihsan daiman. Wal muhim syahidnya adalah pada lafaz yaminullah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Rahul Bukhari wa rahu Muslimun wal Bukhari maknahu. Hadis ini riwayat Muslim dan Bukhari meriwayatkan secara maknanya. Wa jama'a salaf ala isbatil yadain lillah. Salaf sepakat di dalam menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkan keduanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mentahrif, mentaktil, mentakyif, wala mentamtsil. Wa huma yadan haqiqiyatani lillahi ta'ala tadiqani bihi. Keduanya adalah tangan Allah Subhanahu wa taala yang haqiqiyatan, yang hakiki. Tadiqani bihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kedua tangan tadi memang betul-betul ada hakikatnya, namun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijma di situ dinukilkan di antaranya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Risalah ila Ahli Tsughur. Dan masih banyak para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Battah dan Abu Usman As-Sabuni. Banyak sekali dinukilkan di kitab Al-Imam As-Sabuni, Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Wa qad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mah awil kudrah wa nahwiha. Sedangkan ahlu ta'til menafsirkan sifat yadun dengan nikmat atau kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Kita bantah mereka dengan apa yang telah lalu pada kaidah keempat. Yang pertama, khilafun nusus. Yang kedua, laisa alaihi dalilun sahih. Yang kedua, khilafun zahirin nusus. Yang ketiga, yukhalif tariqah salaf. Dan terkadang wa bi wajhin rabi' anna fis siyaq ma yamna tafsirahuma. Bisa dikatakan juga yang keempat, konteksnya tadi menghalangi hal tersebut untuk ditafsirkan dengan nikmat atau kudrah. Bidzalika qat'an. Secara pasti qauli ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Dikarenakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau diartikan nikmat, bisa enggak? Enggak bisa. Masa nikmat Allah cuma dua? Nikmat Allah banyak kan? Tidak memungkinkan. Diartikan kudroh juga enggak bisa. Masa kudrohnya Allah Subhanahu wa taala cuma dua? Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam biyadihil ukhra al-qabdu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadil ukhra al-qabd. Dan di tangan yang sebelahnya al-qabd. Tangan yang satunya adalah al-qabd. Al-qabd tadi bisa bermakna al-maut, artinya mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa hamba-hambanya. Kemudian disebutkan di sini. Sebenarnya masih banyak juga ya, ada bantahan yang lain sebenarnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mensifati tangannya dengan apa? Al-Qabd. Ya benar. Ketika disebuti Al-Qabd apa maknanya? Tangan itu bisa menggenggam, bisa membuka, bisa memberi, bisa menghalangi. Kalau nikmat enggak bisa kan? Begitu juga disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mempunyai jari jemari. Asabi. Enggak mungkin nikmat punya jari jemari. Difahami? Sisi pendalilan biyadihil ukhra al-qabdu itu tidak bisa dibawa kepada tafsiran nikmat. Kenapa? Itu sifat untuk tangan. Paham, Din? Kalau nikmat tidak ada, tidak bisa disifati dengan al-qabd, menggenggam, yaitu mencabut. Tadi kan diantaranya al-qabd bermakna al-maut, kematian. Apa bisa? Tidak bisa. Nikmat ya nikmat, bukan malah mematikan. Al-qabd ya secara bahasa menggenggam. Adapun tafsirnya mereka khilaf di kalangan para ulama, yang menyatakan al-qabd itu maknanya al-maut, ada yang menyatakan al-qabd itu maknanya dari al-faid, yaitu al-infaq wal-i'ta. Intinya hal tersebut merupakan sifat dari tangan tadi. Kalau nikmat tidak mungkin disifati dengan al-qabd, menggenggam. Ada hadis yauma Allah SWT menggenggam langit dan bumi dengan biyadihi. Wa yahuzzuha biyadihi. Allah SWT menggoncangkan bumi ini tadi dengan tangannya. Itu al-qabd. Kemudian al-aujuh allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwaffiq bainahuma. Sisi-sisi yang telah datang padanya sifat kedua tangan tersebut. Kedua tangan tersebut datang dalam beberapa bentuk sifat. Terkadang disebutkan mufrad, musannah, jamak. Al-aujuh allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwaffiq bainahuma. Sisi-sisi yang telah datang padanya sifat kedua tangan dan bagaimana cara kita mengkompromikan antara sisi-sisi tersebut. Yang pertama, datang dalam bentuk al-awwal al-ifrad, tunggal. Qaulihi ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulku, biyadihi. Tunggal bukan? Ini antum ingat-ingat ya, faedah ini. Asania yang kedua, qaulihi ta'ala bal yadahu mabsuutatani, yadahu. Musanna bukan? Asalis al-jam'u, jamak. Qaulihi ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka mau melihat bahwasanya kami menciptakan untuk mereka dari apa-apa yang telah diperbuat oleh kedua tangan kami, an'aman. An'aman ini singkat ana itu apa tafsirnya? Unta. Singkat ana unta. Coba lihat di tafsirnya. Ya memang surat Yasin, anu enggak maknanya. An'aman. Unta bukan? Atau hewan ternak? Hewan ternak. Ya, berarti kondisinya maqamun ni'mahnya. Tidakkah mereka mau melihat bahwasannya kami telah ciptakan untuk mereka dari tangan kami sendiri berupa apa? Berupa hewan ternak. Wa tawfiq baina hadhil wujuh, dan pengkompromiannya antara sisi-sisi ini tadi adalah anaqul, kita katakan al-wajhul awwal mufrad mudhaf. Sisi yang pertama tabarakalladzi biyadihil mulku adalah mufrad mudhaf. Mudhaf ke mana itu? Mudhaf kepada ma'rifat. Biyadihi. Ada kaidah katanya mereka mufradul mudhaf atau mufrad mudhaf ilal ma'rifah Ya, itu yufidul umum. Jadi ada kaidah usul fikih mufrad dimudhofkan kepada ma'rifat, jamak dimudhofkan kepada ma'rifat, itu memberikan faedah umum. Berbeda dengan mufrad yang dimudhofkan kepada nakirah. Di sini disebutkan biyadihi, bahkan mufradnya kemana? Atau mudofnya ke domir ya, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Fayashmal kullama sabata lillahi min yadin, maka meliputi segala sesuatu yang telah sabit bagi Allah dari tangan tadi. Jadi umum dia, lebih umum ya. Ketika disebutkan tabarakalladzi biyadihi, biyadihi ini umum, meliputi mufrad, musanna dan jamak. Wala yunafi isnatain, dan tidak meniadakan asintain, yang dua. Jadi jangan difahami dia ketika disebutkan biyadihi itu meniadakan yang dua, enggak, karena lebih umum dia. Amma wa ammal jamak, adapun yang jamak, fahuwa li ta'zim, adalah li ta'zim pada lafaz aidina, la haqiqatil a'la li haqiqatil adad alladhi huwa salasa fa aksar, dan bukan dikarenakan hakikat bilangan yaitu 3 ke atas. Ini ala qaul ya. Ada yang bilang jamak itu minimalnya 2. Buktinya apa? Salat jamaah. 2 orang sah. Wahina idin la yunafi at-tasniyah. Maka ketika itu juga tidak meniadakan tasniyah. Karena makna jamak tersebut adalah lita'zim. Sama seperti antum mengatakan nahnu, kami yang membangun masjid ini tadi. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa Taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Ya. Khalaqna. Apakah Allah Subhanahu wa Taala rombongan menciptakannya? Enggak ya. Wa hina idzin la yunafi at-tasniyah ala annahu qad qil inna qal al-jam'i isnan. Tidak meniadakan tasniyah ala annahu qad qil, bahwasannya telah dikatakan juga ada pendapat yang menyatakan minimal jamak itu adalah 2. Faida humilal jam'u ala qalihi, apabila jamak dibawa kepada minimalnya yaitu 2, fala mu'aradha bainahu wa baina tasniyah aslan, maka tidak ada pertentangan antara 3 dan atau antara jamak dan tasniyah secara asalnya. Jadi kalau mau dikatakan jamaknya adalah 3, minimal jamak adalah 3, maka ketika disebutkan mimma amilat aidina itu maknanya apa? Lita'zim. Namun kalau dikatakan jamaknya adalah tasniyah, maka tidak ada masalah lagi. Jelas ya? Sehingga hukum asal tangan Allah Subhanahu wa Taala tersebut ada 2. Cuman mereka khilaf 2 ini semuanya kanan ataukah kanan dan kiri. Difahami? Di sini ada khilaf. Sebagian para ulama mengatakan dua-duanya kanan berdasarkan hadis wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah adalah kanan. Ada yang menyatakan kanan dan kiri. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang menyebutkan biyadihi al-ukhra. Ukhra itu maknanya shimal, berdasarkan hadis riwayat Muslim, namun dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Wallahu ta'ala alam. Sob, selesai sifat yadun. Nastafi bihadzal qadar.